فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. قال الإمام سعد رحمه الله يقول تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyelisihi janji terhadap rasulnya untuk menolongnya, membantunya, membahagiakannya, serta melawan musuh-musuhnya, membinasakan dan menghinakan musuh-musuhnya di dunia dan di akhirat. Wa iqabuhum fil akhirah, dan menyiksa mereka di akhirat. Hadzal budu min wuqu'ihi, ini pasti, enggak usah diragukan lagi. Lianna wa'ada bihi shadiq qawlan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dengan ucapan secara jujur benar. Ala al-sunati asdaqu khalqih, melalui lisan yang makhluk yang paling jujur, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum rusul, mereka adalah kalangan rasul. Wahada alama yakun minal akhbar, yang mana ini kedudukannya lebih tinggi daripada sekedar berita saja. Khususan wahwa mutabikun lil hikmah al ilahiyah, terkhusus lagi yang demikian itu akan mencocoki hikmah secara uluhiyah, wasunan rubu robbaniya, walil uqul sahihah, untuk secara akal sehat juga bisa diterima. Wasunan robbaniya walil uqul sahihah, wallahu ta'ala la yu'jizu syai'un, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun dari makhluk yang bisa menindasnya, mengalahkannya. Fa innahu azizun dzuntiqam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, maha kuat, memiliki intiqam, balasan, siksaan terhadap orang-orang yang berhak untuk disiksa. Sehingga jangan merasa bahwasanya Allah membiarkan, tidak. Pasti dan pasti itu terjadi bagi mereka-mereka yang kufur, menentang Allah dan Rasulnya, memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, pasti mereka akan hancur, baik di dunia maupun di akhirat. Waliyadu billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah.